الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أما بعد. فيقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. Jemaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-14 dan setelahnya dari surah Ar-Rahman, kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqal insana min salsalin kal fakhar." Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yang dimaksud manusia di sini adalah Adam alaihissalatu wassalam, yang merupakan cikal bakal manusia selanjutnya. Sebagaimana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum min Adam wa Adam min turab." Semua kalian ini berasal dari Adam. Suku apapun dia, warna kulit apapun dia, selama dia itu adalah manusia, maka dia adalah keturunannya Adam alaihissalatu wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Khalaqal insan min salsalin kal fakhar." Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalatu wassalam, yang merupakan cikal bakal manusia selanjutnya, dari tanah kering seperti tembikar. Adapun manusia selanjutnya yang dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala, min mani yumna, dari mani yang dipancarkan, dan itu pun tetap dikatakan merupakan saripati dari tanah. Baik, saripati dari tanah. Karena semua yang kita makan, kita minum, itu dari tanah. Barakallahu fikum. Kalbahar wa khalaqal jan, dan tentunya barakallahu fikum, baik, sifat-sifat tanah ini dengan ketenangannya, dengan kesuburannya, sifat-sifat yang mulia, barakallahu fikum, kemanfaatannya, masya Allah, berbeda dengan api. Baik, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa khalaqal janna min marijin min nar." Dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis, menciptakan jin, dan iblis ini dari jin. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna iblisa kana minal jinni fafasaqa an amri rabbih." Sesungguhnya iblis dari kalangan jin, akan tetapi dia fasik, tidak mau taat kepada Rabb-nya. Baik. Adapun jin, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala menciptakannya dari api. Baik, gejolak api. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Tentunya api ini sifatnya membakar, panas, dan senantiasa bergejolak dan bergerak. yatfarid. Tidak tenang dia, senantiasa dia akan barakallahu fikum. Walaupun tidak ada api, tidak ada angin yang menghembusnya, tetap dia bergerak-gerak barakallahu fikum. Baik. Inilah barakallahu fikum. Dan sifatnya juga senantiasa pengen naik, pengen menguasai, pengen lebih. Ini sifat dasar dari api barakallahu fikum. Beda dengan tanah. Tanah dengan ketenangannya, dengan kesuburannya, dengan kebaikan yang ada padanya. Dua materi penciptaan yang sangat berbeda barakallahu fikum. Ya walaupun tentunya masing-masing di antara kedua makhluk ini, makhluk yang namanya manusia, makhluk yang namanya jin, tetap ada yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ada yang kafir. Barakallahu fikum. Wa khalaqal janna min marjin min nar. Kemudian ada pun malaikat. Taib kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khuliqatil malaikatu min nur. Adapun malaikat dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala dari cahaya. Barakallahu fikum. Materi penciptaan masing-masingnya berbeda. Mencahaya, menyinari, menerangi. Itu sifat yang ada pada cahaya. Baik. Dan adapun yang dibebani beban syariat, ya jin dan manusia ini dibebani beban syariat. Siapa yang beriman, bertakwa, beramal saleh, maka untuknya surga, dan siapa yang membangkang, kufur, maka untuknya neraka. Wa khalaqal janna min marjin min nar. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terhadap nikmat apalagi dan nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kalian yang kalian dustakan. Baik. Maka jawaban yang paling pas tepat yaitu ucapan yang diucapkan oleh orang jin muslim, wala bi syai' min ala'ika rabbana nakdzibu falakal hamd. Tidak ada di antara nikmat-nikmat yang Engkau berikan kepada kami yang kami dustakan, wahai Rabb. Maka untukmu segala pujian. Baik. Karena barakallahu fikum, nikmat senantiasa tatawala wa tatra. Terus menerus berkesinambungan. Baik, tak henti-hentinya datang kepada kita. Baik, nikmat zahir dan nikmat batin senantiasa. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini. Dialah Allah Subhanahu wa taala pemilik masyriqaini wa maghribaini. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini. Tempat terbit dan terbenamnya matahari dan bulan. Barakallahu fikum. Dua tempat ini yang berbeda. Masyriqaini wa maghribaini. Dua tempat terbit. Yang dimaksud dengan dua tempat terbit sini adalah dua tempat yang berbeda di dua musim, musim panas dan musim dingin. Barakallahu fikum. Kita memperhatikan, kalau di musim tertentu matahari condong sedikit di sebelah, kan di sebelah timur munculnya, tapi agak condong dia ke utara atau selatan. Barakallahu fikum. Utara atau selatan. Di bulan-bulan tertentu kita dapati agak ke selatan dia berjalannya. Dan bergeser sedikit-sedikit sampai pas berada di tengah-tengah. Kemudian bergeser sampai beberapa bulan berada di arah utara sedikit. Jadi tidak selamanya matahari itu di tempatnya, barakallahu fiik. Maka itu semuanya di bawah pengaturan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu kita dapati terkadang dari matahari lewat jendela, dari arahnya ke sana, di waktu yang lain arahnya ke sana, dari matahari yang masuk ke cahaya matahari masuk ke jendela kita. Apalagi kalau pas di arah timur atau di arah barat, akan terasa sangat berbeda. Waktu masya Allah, dari mihrab masjid kita masih di situ, jendela kan berada di sana. Nampak jelas sekali matahari, terkadang ke sana dan ke sana. Ini namanya masyriqain, rabbul masyriqain wa rabbul maghribain, di musim dingin dan musim panas. Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya dan akan berpindah di sedikit demi sedikit hari ini berpindah. Berpindah untuk beberapa bulan sampai berada di tengah-tengah ulang. Dan demikian juga selanjutnya. Kalau kita mungkin tidak terlalu bagaimana dari perubahannya, karena memang kita berada di garis yang biasa kita pelajari, garis khatul istiwa. Khatul istiwa itu bahasa Arab sesungguhnya, garis lurus, barakallahu fikum, yang merupakan daerah atau wilayah pergerakan matahari, sehingga condong ke utara dan ke selatan itu sangat sedikit, tidak terlalu barakallahu fikum. Akan tetapi kalau di luar daerah ini, di luar daerah yang dilintasi oleh garis ini, maka semakin terasa sangat jauh, barakallahu fikum. Terkadang matahari dari sana turun ke sana, paham, barakallahu fikum. Ini akan menjadikan perbedaan yang sangat menjolok, barakallahu fikum. Ini kalau pas matahari pas di tengah-tengah, kalau kita mencari ketepatan waktu, barakallahu fikum, ketepatan waktu duhur, kalau pas matahari berada di tengah-tengah langit, pas dia muncul dari sebelah timur, maka bayangannya pas di sebelah barat. Dan semakin naik matahari di sebelah timur, semakin memendek bayangan tiang tersebut, sampai matahari pas di tengah-tengah langit dan tiang ini tidak memiliki bayangan. Baik. Maka ketika matahari pas bukan di sebelah, pas di tengah-tengahnya, akan tapi condong sedikit ke sebelah selatan, maka bayangan ini tebat di sebelah sini, barakallahu fikum. Semakin naik matahari, semakin apa? Semakin mendekat juga bayangannya. Tapi tentunya tidak akan menghilang bayangan ini, karena pas matahari tidak di tengah-tengah langit, barakallahu fikum. Dia hanya bergeser, semakin maju, mendek, dan lari ke sana ulang. Dia dari sini mendekat, dari pas ke sini dia, disinilah waktu zawal namanya. Waktu zawal, barakallahu fikum. Kemudian jarak antara tiang ini dengan titik terdekat bayangan tadi itu dihitung. Kalau ternyata sama panjangnya, ya kita ukur sama panjangnya dari penentuan itu. Kemudian untuk kita mendapatkan waktu asar masuk kapan, baik, kita ukur panjangnya, bayangan tiang ini ditambah dengan jarak antara tadi ini. Kalau ternyata itu sepanjang ini juga, maka dia harus memiliki dua kali panjang ini, dua kali panjang bayangan tiang tersebut, barakallahu fikum. Itulah waktu asar yang mestinya kita melakukan sholat padanya. Biasanya di tempat-tempat dibuat lingkaran, bikin papan, barakallahu fikum, bikin tiang. Papan ya, setengah meter lah. Kemudian bikin tiang besi di tengah. Kemudian biasanya ada apa namanya benang. Benang dipakai untuk menentukan barakallahu fikum jarak-jaraknya ini. Ini untuk mengetahui kapan waktu zuhur, kapan waktu asar. Masya Allah. Rabbul masyriqain wa rabbul maghribain fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terus terhadap nikmat mana lagi yang kalian dustakan dari nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala? Baik. Semua menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Marajal bahrain yaltaqiyan bainahuma barzakhul la yabghiyan. Allah Subhanahu wa taala mencampurkan antara air. Air lautan ini ada yang adz. Adz ini tawar dan milh, malih. Yani asin. Barakallahu fikum. Di sini katakan dua jenis air ini mutalaqiyain la fasila bainahuma fi mar'al ain. Mutalaqiyain bergabung, berbaur, berhubungan, la fasila bainahuma fi mar'al ain, tidak ada yang membedakan, barakallahu fikum, tidak ada yang membedakan dalam pandangan mata. Wa ma'a dzalika bainahuma hajiz, bersamaan dengan itu tetap ada pembenteng, tetap ada pemisah. Fala yatra'aduhuma 'alal akhar, maka ini tidak akan melampaui ini dan itu tidak melampaui ini. Wa yadhhabu bi khafa'ihi bal yabqa al'adhbu 'adhba, bahkan tetap kondisinya. Barakallahu, walaupun kelihatannya bercampur, tidak ada pembatas, walaupun mungkin ada dari penelitian sekarang ini atau penemuan-penemuan di tempat tertentu, barakallahu fikum, sangat nampak, sangat nampak, barakallahu fikum, perbedaannya. Baik. Sebelah sini tawar, sebelah sini asin. Baik. Ini yang dikatakan Allah Subhanahu wa taala, barajal bahraini yaltaqiyani bainahuma barzakhun. Barzakh, barzakh itu pemisah. Jadi alam barzakh itu alam pemisah, sama seperti orang kalau mati masuk ke dia ke alam barzakh. Alam pemisah antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Biasa disebut alam kubur. Barakallahu fikum. Karena alam akhirat tidak akan ada kecuali setelah ditegakkannya hari kiamat. Barakallahu fikum. Sementara dia sudah meninggalkan dunia, maka alam yang ada di antara keduanya ini namanya alam barzah, alam pemisah kehidupan seseorang dari selesainya dia hidup di dunia ini dan sebelum matinya, sebelum ditegakkannya hari kiamat. Makanya dikatakan alam barzah, alam pemisah, atau dikatakan alam kubur karena orang dikuburkan. Ya walaupun tidak dikuburkan seseorang, dia tetap masuk ke alam ini. Walaupun dia dimumi, walaupun dia dibekukan, walaupun dia bagaimana, tetap dia masuk ke alam ini. Wa yajri alaihi ahkamul kubur, dan berlaku atas dia hukum-hukum yang diberlakukan atas orang-orang yang dikubur. Kalau dia termasuk orang yang berhak untuk mendapatkan nikmat, maka dia akan diberi kenikmatan. Kalau dia berhak untuk diazab, maka dia akan diazab walaupun tubuhnya tetap zahir, tidak berubah sama sekali. Barakallahu fikum. Mau dia di mumi, mau dia di balsam, mau dia di apa. Wallahu al-musta'an. Dan tentunya urusannya urusan taib barzah. Taib. Kata Allah Subhanahu wa taala bainahuma barzakhul la yabghiyan. Dua pertemuan air ini tidak akan bercampur antara satu dengan yang lainnya. Yang tawar tetap tawar, yang barakallahu fikum yang asin tetap asin. Ya walaupun barakallahu fikum, ya kebanyakannya disebut air payau, barakallahu fikum, bercampurnya antara air ini dan air itu. Tapi ada daerah-daerah tertentu yang memang tidak bercampur sama sekali. Memang ini tawar, betul-betul tawar, dan ini asin, betul-betul asin. La ya bagian. Siapa yang menentukan? Siapa yang menetapkan? Allahu tabaraka wa taala. Masyaallah. Bainahuma barzakhun la ya bagian. Walaupun ombaknya sama, barakallahu fikum. Sama. Tapi ketika diambil di sini tetap asin dia, dan diambil di sini tetap tawar. Fabiyyala rabbikuma tukadziban. Terus terhadap nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Rabbmu yang kalian dustakan? Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Baik. Keluar dari keluar dari dua tebel lautan ini di kudratillah subhanahu wa taala, al-lu'lu'u wal marjan, mutiara-mutiara dan batu-batu mulia yang dipakai oleh orang, lu'lu wal marjan, yang dipakai oleh orang untuk dijadikan perhiasan, baik dijadikan perhiasan. Baik. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul man harrama zinatallahi allati akhraja li'ibadihi wat-tayyibati minar rizq" Qul ya alladziina aamanu bil hayati dunya khaalisatan yawmal qiyamah. Katakan siapa yang mengharamkan perhiasan-perhiasan yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk orang-orang yang beriman. Barakallahu, perhiasan ini diambil dari imma sesuatu yang ada di dasar laut, barakallahu fikum, wa imma sesuatu yang ada di atas puncak gunung, dari emas, mungkin dari batu-batu mulia. Atau justru berada di atas, berada di bawah dasar laut. Baik. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka terhadap nikmat mana lagi dari nikmat-nikmat Rabbmu yang kalian dustakan? Walahu al-jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Walahu al-jawar, dan milik Allah Subhanahu wa taala kekuasaan atas segala sesuatunya, termasuk di antaranya taskhiri sufun, termasuk di antaranya Allah Subhanahu wa taala yang memperjalankan perahu-perahu ini, kapal-kapal laut yang di zaman dahulu tentunya belum ada mesin, semua digerakkan dengan angin, barakallahu fikum, semua digerakkan dengan angin. La haula illa billah. Walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal alam. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengatur perjalanan, tabarakallahu fikum, kapal-kapal yang besar, sufun, yang berjalan di atas lautan. Taib. Yang mereka berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain dengan cara mengangkat layar. Layar diangkat lebar-lebar atau dinaikkan dari layar ini sehingga bergerak, barakallahu fikum, bergerak perahu-perahu besar ini. Baik. Yang sama seperti gunung, dikatakan berkal a'lam, sama seperti gunung. Ini ada sesuatu yang muncul dari permukaan. Kullu, kata Allah Subhanahu wa taala, walahul jawaril munsha'atu fil bahri kal a'lam. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kullu man 'alayha fan, semua apa yang ada di atas muka bumi ini akan fana, akan mati, akan binasa, akan musnah. Barakallahu fikum. semuanya. Kecuali yang dikecualikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan mati. Barakallahu fikum. Yang namanya orang hidup akan mati. Kullu man 'alaiha fan. Di atas muka bumi ini barakallahu fikum akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tinggal wajah Rabbmu dzul 'azamati wal kibriya. Yang memiliki keagungan dan kebesaran, keutamaan. Dzul jalali wal ikram, keutamaan dan kemurahan. Yani Allah Subhanahu wa taala Maha Pemurah. Taib. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, di sini ada penetapan sifatul wajh lillahi subhanahu wa taala. Sifatul wajh lillahi subhanahu wa taala. Bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Barakallahu fiik. Yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi. Barakallahu fiik. Yang namanya wajah, ya ma'ruf wajah. Barakallahu fiik. Tidak terbayang oleh kita kecuali pengertian wajah itu sendiri. Dan akan nampak makna wajah ketika disandarkan kepada pemiliknya. Maka kalau kita mengatakan wajah gajah, ya langsung wajah gajah yang nampak di dalam benak kita. Kalau kita mengatakan wajah semut, ya wajah semut yang langsung, wajah monyet, wajah sapi dan seterusnya. Langsung itu yang tergambar. Tapi selama kita belum menyandarkannya, maka hanya sekedar pemahaman tentang wajah. Barakallahu fikum. Jadi tentang Allah Subhanahu wa taala tidak bisa kita langsung mengatakan tashbih. Kalau kita mengatakan wajah Allah Subhanahu wa taala berarti sama seperti yang lainnya, lah. Karena semuanya akan menjadi spesifik, semakin apa mengerucut pada saat kita menyandarkannya kepada sesuatu. Maka kalau kita katakan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita katakan yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bagaimana-bagaimananya, ya kita tidak bisa mengatakannya karena kita tidak diperintah, tidak diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala tentang bagaimananya, taib, atau yang semisal dengannya atau penggambarannya tidak. Taib. Maka kita hanya mengatakan yaliku bi jalalihi wa 'azamatihi, laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Yang jelas tidak sama dengan makhluknya atau tidak sama dengan sesuatu apapun. Barakallahu fikum. Aini barakallahu fikum. Nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang Allah telah sampaikan kepada kita, tentunya untuk kita syukuri, untuk kita manfaatkan untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita tutup kafaratul majlis, subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.